ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء. Ini membahas tentang beberapa hal yang bisa membatalkan mengusap muzah. Jadi ada tiga hal yang bisa membatalkan usapan muzah. Bihol ihima au hol i ahadihima awin hila ihi au hurujil hufi an sulahiyatil mashi kata khurrukihi. Yang pertama, sesuatu yang bisa membatalkan usapan muzah adalah mencopot muzah, mencopot kedua muzah, atau mencopot salah satu muzah, atau tercopot dengan sendirinya, atau keluarnya muzah dari pensyaratan-pensyaratan muzah. Jadi yang asalnya muzah memiliki beberapa syarat, kemudian di tengah jalan muzah itu sudah tidak lagi mencukupi syarat. Contohnya muzah yang sobek, muzah yang robek, itu langsung membatalkan usapan muzah. Wan kido ilmu dati. Yang kedua adalah selesainya waktu. Wafi ba'din nusahi muddatil mashi min yaumin wa lailatin limukim wa salasati ayamin bilayaliha limusafir. Yang kedua adalah selesainya waktu, berakhirnya waktu mengusap muzah, yang sudah dijelaskan bahwa bagi orang yang mukim 24 jam dan bagi orang yang di perjalanan memiliki waktu 3 kali 24 jam. Dan di kata ingkido ilmudah ini di dalam tulisan yang lain, di dalam salinan yang lain menggunakan kata muddatil mashi, ada tambahan muddatil mashi. Babi uru di mayu jibul husla kajana batin au haidin au nifasin lila bisil khufi. Dan yang terakhir, sesuatu yang bisa membatalkan usapan muzah adalah adanya datangnya sesuatu yang mengharuskan mandi. Jadi apapun itu yang mengharuskan mandi, itu juga termasuk sesuatu yang membatalkan muzah. Contohnya seperti janabah atau haid atau nifas bagi orang yang memakai muzah. Faslun fitayamumi, fasal menjelaskan tentang bertayamum. Wa fi ba'di nusahil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladzi qablahu. Di sebagian salinan matan fasal ini, yaitu fasal tayamum, ini tidak terletak setelah mengusap muzah, tetapi terletak sebelum mengusap muzah. Jadi ada perbedaan dari salinan yang ditulis oleh murid pengarang kitab takrib. Yang di kitab ini kita memakai fasal ini di setelah membahas usapan muzah. Watayamumu lugotan al-qasdu wasar'an isoru turo bin tahurin lewaji wal yadaini badalan an wudu'in au guslin au gusli udwin bisaro itu mahsusatin. Ini membahas tentang makna tayamum. Seperti halnya kata yang lain, bahwa tayamum ini memiliki dua arti, yaitu arti asli dan arti secara istilah para ulama fikih. Arti asli dari tayamum adalah berniat, berniat atau menginginkan sesuatu. Sedangkan arti tayamum secara istilah para ulama fikih adalah menyampaikan debu atau tanah yang suci ke wajah dan kedua tangan, yang pekerjaan itu ditujukan sebagai pengganti dari wudhu atau pengganti mandi atau mengganti membasuh anggota badan dengan syarat-syarat yang tertentu. Wasaro itu tayamumi khomsatu asya wa fi ba'di nusahil matni khomsu hisal. Syarat sah tayamum ada 5 syarat. Di sebagian redaksi, di sebagian salinan tidak menggunakan kata khomsatu asya, tetapi menggunakan kata khomsu hisal. Ahaduha wujudul udhri bisafarin au marad. Syarat yang pertama adalah adanya uzur, adanya sesuatu yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air, baik uzur itu disebabkan oleh perjalanan atau disebabkan oleh sakit. Wasani duhul waktu sholati, falayasihut tayamumulaha qobla duhuli waktiha. Syarat yang kedua adalah masuknya waktu sholat. Bila memang tayamum digunakan untuk sholat, maka seseorang yang bertayamum sebelum masuk waktu sholat, tayamumnya tidak sah. Wasalithu tolabul ma'i ba'da duhulil wakti binafsihi aw biman adzina lahu fi tolabihi. Fayatlubul ma'a min rohlihi wa rifqatihi. Syarat yang ketiga adalah mencari air. Jadi setelah masuknya waktu sholat, seseorang tidak boleh langsung bertayamum, tetapi diharuskan terlebih dahulu mencari air. Mencari air itu bisa dilakukan dengan dirinya sendiri atau bisa dilakukan dengan orang lain atas izin seseorang yang ingin melakukan tayamum. Jadi bagi orang yang sedang berada di dalam perjalanan, dia diharuskan untuk mencari air di tempatnya dan juga mencari di tempat-tempat rombongan teman-temannya. Fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi minal jihatil arba'i in kana bi mustawin minal ardi. Bila seorang yang bertayamum sendirian, bila dia tidak berombongan dalam arti melakukan perjalanan sendirian, maka untuk mencari air dicukupkan dengan melihat empat arah, yaitu depan, belakang, kiri, kanan. Bila memang dia berada di tempat yang datar, tempat yang tidak ada dataran rendah dan tidak ada dataran tinggi. Fa in kana fi hartifa'un wa khifadun taraddada qadra nadhri. Namun bila dia berada di tempat yang tidak datar, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, maka tidak dicukupkan untuk hanya melihat keempat sisi, dia diharuskan untuk berjalan sesuai dengan penglihatan, sesuai dengan kadar penglihatan yang dicukupkan. Warabi'u ta'abburu istimalihi ayil ma'i. Yang keempat, syarat yang keempat adalah tidak mungkinnya memakai air. Jadi seseorang menemukan air tetapi tidak dimungkinkan untuk memakainya. Bi ayya khofa min istimalil ma'i ala dhahabin nafsin aw manfaati udwin. Gambarannya adalah seseorang bila dia memakai air, maka dia khawatir hilangnya nyawa atau hilangnya kemanfaatan anggota tubuh. Jadi syarat ini adalah bisa digambarkan bagi orang yang sedang sakit dan dia diberitahukan oleh dokter dia tidak boleh anggota tubuhnya terkena air. Dan bila anggota tubuhnya terkena air, akibat yang ditimbulkan bisa mengakibatkan mati ataupun tidak berfungsinya anggota. Wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sabu'in aw adwin aw ala malihi min syarikin aw ghasibin. Termasuk dalam kategori udur ini adalah seseorang yang berada di dekat air. Seseorang yang berada di dekat air namun saat dia ingin mengambil air itu, dia khawatir atas terancamnya nyawa. Kekhawatiran itu dikarenakan ada binatang buas atau ada musuh yang sedang ada di dekat air. Atau dia khawatir atas hartanya. Jadi di sampingnya ada air, di dekatnya ada air, tetapi dia tidak mampu untuk mengambilnya dikarenakan dia khawatir atas hartanya karena di daerah itu, di tempat itu rawan ada pencurian, rawan ada perampokan. Wa yujadu fi ba'di nusahil matni fi hadha syar'i ziyadatun ba'da ta'addur istimalihi wa hiya wa i'wazuhu ba'da talabi. Di sebagian redaksi, di sebagian salinan terdapat syarat yang selanjutnya, yaitu ada syarat iwazuhu ba'da tolab. Tidak mampunya seseorang, lemahnya seseorang setelah mencari air, dia tidak menemukan air setelah mencari air. Jadi tambahan tidak menemukan air setelah mencari air ini hanya ada di sebagian salinan, tidak ada di semua salinan. Wal khamisu at-turabu tahiru ayatuhuru wairul munadda wa yasduku tahiru bil maqsub wa turabi makbaratin lam tunbas. Syarat yang kelima adalah tayamum harus memakai tanah atau debu yang suci. Debu yang suci dan yang tidak lembab, yang tidak basah, yang tidak lembab. Harus debu yang suci dan juga kering. Dan debu yang suci ini tentunya mencakup debu yang suci yang dihasilkan dari curian ataupun debu yang berada di pemakaman yang belum pernah digali mayat yang ada di dalamnya. Jadi debu yang suci walaupun hasil dari pencurian, debu ini masih sah untuk digunakan tayamum walaupun hukum tayamum yang dilakukan haram dikarenakan pencurian yang dilakukan.